أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله وفي حديث عمر dan dalam hadis Umar ada yang disebutkan Ibnu Umar dalam cetakan lain anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 'allamahu, bahwa Nabi sallallahu mengajari beliau an yaqula, untuk mengucapkan Allahumma ihfazni bil islam qa'ima wahfazni bil islam qa'ida واحفظني بالإسلام راقدا ولا تطع فيا عدوا ولا حاسدا. Bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada beliau doa, ya Allah, jagalah aku dalam Islam ketika aku berdiri, jagalah aku dalam Islam atau dengan Islam ketika aku duduk, dan jagalah aku dalam Islam ketika aku berbaring. Wala tuti' fiyya aduwan wala hasida, dan jangan turuti terhadapku musuh dan orang yang hasad. Wala yatma' Allah Allah. Tapi sini tuti' kelihatannya lebih tepat tuti'. Mengapa? Karena kalau yatma' artinya dan jangan berkeinginan fiyya, tapi kalau wala tuti' maknanya ya Allah jangan turuti kemauan mereka. Karena musuh dan orang hasad pasti menginginkan kejelekan. Karena hasad, dengki, mudah-mudahan dia begini, mudah-mudahan dia begitu. Itu doanya hasad. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan turuti mereka-mereka yang hasad kepada aku. Jangan turuti mereka-mereka yang memusuhi aku. Kharajahu Ibn Hibban fi sahihih. Demikian dikeluarkan oleh Ibn Hibban dalam sahihnya. Ini masalah penjagaan. Dan jangan lupa hadis yang sedang dibahas. Hadis yang sedang dibahas adalah ucapan Rasulullah SAW, ya ghulam, ihfazillah, yahfazta. Wahai anak muda, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Artinya agar kita mendapatkan penjagaan dari Allah, hendaklah kita menjaga agama Allah. Dan diantara doa yang diajarkan oleh Nabi adalah, Allahumma hifzni bil islami qa'iman. Ya Allah, jagalah aku di dalam Islam atau dengan Islam ketika aku berdiri, jagalah aku dengan Islam ketika aku duduk, jagalah aku dengan Islam ketika aku berbaring, dan jangan turuti musuh atau orang yang hasad terhadapku. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yuwaddi' man arada safaran. Dan Nabi biasa melepas orang yang akan safar, mengantar, yuwaddi' mengantar orang safar. Fa yaqulu, di antara ucapannya ketika perpisahan, istauda'u Allah dina wa amanata wa khawatima amalik. Aku titipkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau maknanya, aku meminta kepada Allah agar menjaga engkau, dina, agamamu, wa amanata, amanahmu, wa qawatima amalik, dan amal penutupmu atau penutup-penutup amalmu. Ketika melepas orang yang akan safar, istauda'akumullah dina wa amanata wa qawatima amalik. Ini melepas dengan berkata, semoga Allah menjaga agamamu, semoga Allah menjaga amanatmu, semoga Allah menjaga amalan terakhirmu. Ini juga doa penjagaan. Wa kana yaqul, dan juga berkata, innallaha idza tuzi'a syai'an hafizahu. Sesungguhnya Allah kalau dititipi sesuatu pasti akan dijaga. Jadi kalau kita meminta pada Allah, jagalah atau aku titipkan kepadamu, Allah akan jaga. Maka seorang yang safar akan berdoa, ya Allah, aku titipkan keluargaku, anak-anakku kepadamu, maka Allah akan jaga. Demikian pula yang mengantarnya ketika perpisahan juga berkata, aku titipkan agamamu, aku titipkan amanahmu dan amalan-amalan penutupmu. Ilahi. Wafil jumlati, secara ringkas, Wallahu azza wa jal yahfadu ala al-mu'min al-hafid li hududihi oleh huduri dinahu. Ringkasnya, bahwa Allah azza wa jal akan menjaga seorang mukmin yang menjaga batas-batas Allah agamanya. Jadi Allah akan menjaga agama seorang yang menjaga hukum-hukum Allah. Al-hafiz li hududi. Berarti siapa? Orang yang akan dijaga oleh Allah. Orang yang akan dijaga oleh Allah agamanya dan dijaga amanahnya, dijaga amalannya adalah al-hafiz li hududihi, yang menjaga batas-batas Allah atau menjaga hukum-hukum Allah, tidak dilanggar. Wa yahulu bainahu wa baina ma yufsid alaih. Allah akan halangi antara orang ini dengan sesuatu yang akan merusaknya atau merusak agamanya. Yahulu menghalangi, bainahu wa baina ma yufsid, antara dia dengan sesuatu yang merusak, yang yusib alaihi dinahu, yang akan merusak agamanya. Bi anwa minal hifz, dengan berbagai macam bentuk penjagaan. Seorang yang saleh, yang mukmin, menjaga hukum-hukum Allah, maka Allah akan jaga dari segala macam yang merusak. Yang merusak itu bisa juru fitnah, orang-orang yang mubtadi' ad-dhal, ahli syahwat, ahli syubhat, bisa dalam bentuk tulisan-tulisan, bisa dalam bentuk bacaan, bisa dalam bentuk buku dan sebagainya, Allah akan halangi sehingga dia selamat. Waqad la yash'urul 'abdu bi ba'dihha, dan bisa jadi seorang hamba tidak merasa sebagian penjagaan tersebut. Dia tidak merasa kalau dia itu dijaga. Mungkin bisa jadi kadang sebaliknya. Dia sedih merasa kehilangan seorang sahabat. Ternyata Allah yang menakdirkan seperti itu agar dia selamat. Dia tidak merasa kalau dia sungguh sedang dijaga oleh Allah SWT. Dia orang saleh, dia orang mukmin, kemudian terpisah karena sesuatu fitnah, terpisah dari sahabatnya dan tidak lagi bisa ketemu, sampai kemudian dia dengar ternyata dia sudah menjadi mubtadi ubah. Berarti dia selamat. Belum tentu dia bisa bersikap dengan benar ketika dia bersama sahabatnya tersebut, atau bisa jadi terbawa dengan sahabatnya. Tetapi Allah jaga dia dari orang-orang yang akan merusaknya. Fahadha hifdullah, ini penjagaan dari Allah. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia menjaga agama Allah atau dia menjaga hukum-hukum Allah. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Itu hadisnya. Jagalah agama Allah, Allah akan menjagamu dari jalan yang tidak disangka-sangka. Qad la yash'ur, kadang-kadang tidak dirasa oleh seorang hamba sebagiannya. Wa qad yakunu karihan lahu, dan kadang-kadang dia malah tidak suka. Kecewa atau sedih kehilangan buku yang dia sukai, padahal baru baca sedikit, ternyata yang sisanya itu menyesatkan. Tiba-tiba hilang, entah kemana, atau dicuri, atau kemana. Atau seperti tadi, kawan yang hilang, yang ternyata dia sudah memiliki syubhat. Kama qala fi haqqi Yusuf alaihi salam, sebagaimana Allah kisahkan tentang haknya Yusuf alaihi salam. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya, innahu min ibadina al-mukhlasin. Kata Allah, demikianlah kami palingkan dari dia, dari Yusuf alaihi salam, as-su, kejelekan-kejelekan, wal fahsya, keburukan-keburukan. Innahu min ibadina al-mukhlasin, karena dia termasuk hamba-hambaku yang ikhlas. Kadzalika linasrifa anhu as-su, demikianlah kami palingkan dia dari kejelekan-kejelekan dan fahsya, karena sungguhnya dia hamba-hambaku yang ikhlas. Bahkan beberapa penafsir justru menganggap termasuk penjagaan Allah terhadap Yusuf alaihi salam adalah ketika dia dibuang ke sumur. Mengapa? Kadzalika. Demikianlah. Kami jadikan seperti itu supaya Yusuf jadi raja. Jadi penguasa di Mesir. Kalau enggak begitu, tidak menjadi penguasa di Mesir dan tidak bisa memberikan dakwahnya kepada seluruh keluarganya. Ini barakallahu fikum. Sebab-sebab yang kadang-kadang manusia tidak merasa. Mungkin ketika dia dijebloskan ke sumur, dia dalam keadaan sedih. Bisa jadi menangis. Kenapa aku mendapatkan musibah? Kenapa aku begini? Ternyata itu adalah sebab. Sehingga dia bisa bertemu dengan Raja Mesir. Dan sampai kemudian dia jadi bendahara. Maksudnya apa? Kosong sedikit. Kedalika linasrif anhu su' wal fahsya. Demikianlah kami palingkan dari Yusuf kejelekan dan fahsya. Karena dia min ibadina al-mukhlasin. Berarti sebabnya adalah karena keikhlasan Yusuf alaihi salam. Wa qala Ibn Abbas, dan berkata Ibn Abbas dalam ucapan Allah SWT, anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Allah menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Dalam surat Al-Anfal. Qala, kata Ibn Abbas, yahulu bainal mu'min wa bainal ma'asiyah. Maknanya dalam menghalangi seseorang dari kemaksiatan. Allati tajurruhu ilan nar. Menghalangi seseorang mukmin dari kemaksiatan yang akan menyeret dia ke dalam neraka. Ini makna annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah menghalangi seseorang dari hatinya sendiri. Hatinya pengin ke sana kepada maksiat, Allah halangi. Sehingga tidak berhasil. Mungkin dari satu sisi dia kecewa karena gagal, tetapi dari sisi lain itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Hasan wa dzakara ahli al-ma'asi hanu 'alayhi fa'asawhu wa law 'azzu 'alayhi la'asamahum. Kata al-Hasan al-Basri rahimahullah dzakara ahli al-ma'asi, disebutkan tentang orang-orang ahli maksiat. Dikatakan hanu alaih fa'asawuhu. Karena mereka menganggap remeh, maka mereka bermaksiat. Atau karena mereka orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah, maka mereka bermaksiat. Walau azzu alaih, kalau saja mereka menjadi orang-orang yang mulia, kalau saja mereka menganggap besar kemaksiatan, Allah akan lindungi dia. Datukun ibn a'azakumullah. Dua golongan, yang satu memuliakan dirinya, yang satu merendahkan dirinya. Siapa yang bermaksiat? Yang merendahkan dirinya. Adapun mereka yang menjaga dirinya, tidak bermaksiat. Dan Allah halangi dia dari maksiat. Mengapa? Karena dia dalam keadaan sudah menjadi seorang yang mulia. Berupaya pada sekian perkara untuk taat. Sholatnya tepat waktu, berjamaah di masjid. Pakaiannya pakaian sunnah, temannya ahli sunnah. Kira-kira bagaimana dia bermaksiat? Sulit. Dan berat. Akan terhalang. Dengan sekian sebab. Bagaimana akan bermaksiat? Dia mendengarkan adzan sebentar lagi koma. Dia akan bersegera ke masjid. Bagaimana dia akan bermaksiat? Di sebelahnya orang-orang yang dia cintai dari ahli sunnah. Apa enggak malu dia bermaksiat? Ini semua penyebab-penyebab. Karena dia azzu alaih, menjadi orang-orang mulia, di tengah-tengah orang mulia berjalan bersama ilmu dan kemuliaan, maka sulit untuk bermaksiat. Inna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah halangi dia dari hawa nafsunya. Allah halangi. Tetapi yang hanu alaih, orang yang menghinakan dirinya, lebih senang berkawan dengan ahli maksiat, lebih senang berkawan dengan orang-orang jelek. Ini sangat mudah bagi dia bermaksiat. Melalaikan sholat dari pagi, gak pernah ke masjid, sholat sekedarnya di tempat yang dia singgah di sana, itu pun terburu-buru, kadang-kadang tidak sholat, maka mereka akan mudah bermaksiat. Inilah ucapan Al-Hasan Al-Basri hanu alaihi fa'asawhu. Karena mereka memilih kehinaan, maka mereka bermaksiat. Adapun mereka yang mulia dan mencari kemuliaan, Allah akan lindungi dia dari maksiat. Kalaupun punya, sebagai manusia, kadang punya kan, sulit dia untuk mewujudkannya. Karena ada rasa malu, karena ada ini, karena ada begitu, karena ada kesibukan lain, karena dia sedang di masjid misalnya, masa mau bermaksiat sedang i'tikaf. Bagaimana dia akan bermaksiat sedangkan dia sedang duduk bersama kaum muslimin mendengarkan kajian. Karena kesibukannya yang seperti itu, sulit dia untuk bermaksiat. Walaupun sebagai manusia kadang punya keinginan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Memang nafsu itu selalu mengarah pada kejelekan. Dan begitulah diucapkan oleh Yusuf alaihi salam. Wa ma ubarri'u nafsi, kata Yusuf. Aku tidak mensucikan diriku. Memang nafsu selalu mengarah pada kejelekan. Ini barakallahu fikum ketika Zulaikha berkata kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata kepada pembesar-pembesarnya. Agar mereka tahu bahwa aku tidak mengkhianatinya. Zulaikha berkata, ketika engkau begini, ketika engkau begitu, juga itu tidak berkhianat. Nabi Yusuf berkata, wa ma ubarri'u nafsi, aku enggak mensucikan diri. Inna nafsal ammaratun bisu. Iya. Kalau nafsu mengarah ke sana, selalu merasa keinginan yang jelek-jelek. Tetapi dihalangi dengan keimanan dan Allah bantu dia karena keikhlasannya. Kadzalika linasrifa anhu as-su' wal fahsya, kata Allah. Demikianlah kami palingkan kejelekan dan kefahisan dari Yusuf. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Karena dia termasuk hamba-hambaku yang ikhlas. Maka jangan bikin jalan-jalan maksiat jadi mudah. Jangan membuat jalan-jalan maksiat jadi mudah. Yaitu memilih jalan yang jelek, atau memilih teman-teman yang jelek, atau membuat majlis tempat-tempat duduk yang jelek, atau berjalan di tempat-tempat yang jelek. Akan mudah dia bermaksiat. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, innal 'abda la yahimmu bil amri min at-tijarah wal imarah hatta yuyassir lahu fayanzuru Allah ilayhi fayaqulu lil mala'ikah asrifuhu 'anhu fa inni in yassartuhu lahu adkhaltuhu an-nar fayusrifuhu Allah 'anhu فيظل يتطير يقول سبقني فلان دهاني فلان وما هو إلا فضل الله عز وجل. Perhatikan ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, sesungguhnya seorang hamba sangat berkeinginan dalam satu urusan, ambisi, apakah dalam perdagangannya atau dalam kedudukannya. Pengen jadi ini, pengen jadi itu, pengen berdagang begini, pengen berdagang, pengen dapatkan keuntungan besar, sampai yuyassirulahu, sampai Allah berhasilkan dia atau jadikan dia berhasil menjadi tampuk pimpinan yang paling tinggi misalnya, atau mendapatkan kekayaan dari dagangannya, berhasil bisnisnya. Tetapi Allah Maha tahu, Allah melihat. Fa yaqulu lil malaika, kemudian berkata pada malaikat, isrufuhu an, kata Allah, palingkan dia dari keberhasilannya. Fa inni in yassartuhu lahu adkhaltuhu an-nar. Kalau aku biarkan dia berhasil, dia akan masuk neraka. Maksudnya Allah tahu, orang ini kalau kaya akan begini, akan begini, akan begini. Atau orang ini kalau jadi penguasa atau memiliki kedudukan yang tinggi, dia akan begini, akan begini, akan begini. Allah tahu. Akhirnya Allah berkata pada malaikatnya, karena kasih sayangnya, karena rahmatnya. Kata Allah pada malaikatnya, isrifuhu anhu, palingkan dia dari itu. Yang dibikin gagal dia. Karena kalau aku mudahkan, aku bikin dia berhasil, aku akan masukkan dia dalam neraka. Fayasrifuhu Allahu anhu. Akhirnya Allah palingkan dia daripadanya. Artinya dia gagal. Fayadhilla yatatayyar yaqul. Maka orang tadi yatatayyar, sedih, bingung, dan berkata, sabaqani fulan, dahani fulan, aku kalah sama si fulan dalam bisnisku. Aku payah, aku dikalahkan oleh si fulan. Padahal, wa ma huwa illa fadlullah. Padahal itu ternyata fadilah dari Allah SWT. Dia tidak sadar kalau itu fadilah dari Allah SWT. Inilah yang menyebabkan orang-orang Arab tentunya muslimin memiliki kebiasaan pepatah yang berkata husnul khatimah. Jadi kebiasaan baik, kebiasaan baik. Ahlul Yaman khususnya, habarib, kulsi fisal. Kalau ada musibah, bangkrut, gagal, kulsi fisal. Mudah-mudahan ada hikmah di balik itu. Jangan-jangan seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kalau kau berhasil, kau akan begini, akan jelek jadinya nanti. Allah jadikan gagal. Maka ternyata apa yang dipandang oleh seorang hamba tadi, bahwa ini kegagalan, dia sedih. Ternyata di sisi Allah itu adalah fadilah yang Allah berikan kepadanya agar dia selamat. Dan itu penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Oleh karena itulah kadang orang yang saleh ahlu sunnah masya Allah, tapi dalam dagang gagal terus. Jangan-jangan Allah kehendaki seperti itu, supaya dia tetap sibuk dengan ilmunya, supaya dia tetap sibuk dengan amalan-amalan sunnahnya, supaya dia tetap sibuk bersama para thullabul ilm. Qul inna a'udzubikumullah. Yang diduga atau bagi Allah bukan dugaan, Allah tahu kalau dia berhasil, mungkin sedikit demi sedikit dia menjauh dari ilm dan thullabul ilm. Akan menjauh dari masjid, akan menjauh dari Allah Maha tahu. Wa kharrajahu At-Tabrani dari hadis Anas dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. يقول الله عز وجل إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر. Dari Anas, dari Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, di antara hamba-hambaku ada yang tidak baik imannya kecuali dengan kefakiran. Di antara hamba-hambaku, kata Allah, tidak jadi baik imannya kecuali dengan kefakiran. Ketika kaya, rusak iman. Wa in basattu alaihi afsadahu. Kalau aku luaskan hartanya, afsadahu, akan rusak dia. Wa inna min ibadi, dan di antara hamba-hambaku, man la yusli imanahu illa al-ghani atau al-ghina. Sebaliknya, ada hamba-hambaku yang tidak jadi baik imannya kecuali dengan kecukupan, kekayaan. Lau afqartu, kalau aku jadikan dia miskin, la afsadahu, akan rusak imannya. Wa inna min ibadi man la yuslih imanahu illa as-sihha. Di antara hamba-hambaku ada yang tidak akan jadi baik imannya kecuali dengan kesehatan. Dia beramal, beribadah, masyaallah. Lau aqamtuhu la afsadahu, kalau aku jadikan dia sakit, aku akan merusak imannya. Dia akan mengeluh, dia akan begini. Wa inna min ibadi man la yuslih imanahu illa saqam. Tetapi sebaliknya ada hamba-hambaku yang tidak akan jadi baik imannya kecuali kalau sakit. Walau ashahtuhu, kalau aku jadikan dia sehat, la afsada, itu akan rusak. Ketika dia sakit, dia selalu meratap kepada Allah, beristighatsah, bertaubat, beristighfar, banyak berzikir, banyak menangis, banyak masya Allah. Ketika sehat, lupa lagi. Ada seperti itu. Wa inna min ibadi man yatlubu baban min al-ibadah fa kuffuhu anhu likay la yadkhiluhu al-ujub. Ada pula hamba-hambaku yang mencari pintu-pintu ibadah, suka dalam salah satu dari pintu ibadah, entah salat, entah zikir, entah yang lain. Tetapi fa kuffuhu anhu, aku jadikan dia susah. Kalau perlu saya tekan sedikit, walaupun dia mungkin gagal, tetapi dia mendapatkan pahala karena yang namanya amalu binniyat. Dia berusaha, pengin mengerjakan salat malam, pengin mengerjakan puasa Senin Kamis, tapi selalu gagal. Karena kata Allah, likai la yadkhuluhul ajab, agar dia jangan terjatuh pada ujub, bangga diri. Sehingga dia merasa orang yang paling jelek, tidak bisa bangun malam, enggak bisa, padahal dia sangat ingin, sampai menangis dia. Ini barakallahu fikum, pahala itu tetap dapat, tetapi ujub tidak ada. Karena Allah tahu orang itu kalau berhasil akan begini. Jadinya akan begini. Inni adbara ibadi bi'ilmi au udabbiru ibadi bi'ilmi. Aku urus hamba-hambaku dengan ilmuku. tentang apa yang ada di hati-hati mereka. Bi'ilmi bima fi qulubihim. Dengan ilmuku tentang apa yang ada di hati-hati mereka. Inni alimun khabir. Sesungguhnya aku maha mengetahui. Sesungguhnya aku alimun khabir. Qulubina a'azakumullah. Hadis ini ada permasalahan memang. Ada kelemahan. Tetapi makna hadis ini sahih. Terkandung dalam sekian banyak kaidah-kaidah hukum atau kaidah-kaidah aqidah, usul sunnah, bahwa Allah SWT mengatur seorang atau mengatur seluruh manusia dengan ilmu yang Allah ketahui yang ada di hati-hati manusia. Allah akan jaga. Kalau kita berkata atau berdoa, Allahumma hafidhni bil islami qa'idan, Allahumma hafidhni bil islami qa'iman, Allahumma hafidhni bil islami raqidan, ya Allah jagalah aku, peliharalah aku ketika aku berdiri, ketika aku duduk, ketika aku berbaring, jagalah aku dalam Islam. Maka Allah kabulkan doanya. Dijaga dia. Allah akan menjaga dengan ilmunya. Seperti tadi. Kalau ternyata orang ini kaya akan jadi rusak, Allah akan jaga dia untuk tidak kaya. Gagal terus dia. Itu penjagaan. Sebaliknya, ketika Allah tahu kalau dia kaya akan bersyukur, Allah akan beri dia sebagai penjagaan. Supaya dia tetap bersyukur, tetap beramal, tetap beribadah, tetap berupaya untuk menjadi dermawan, masya Allah. Yang Allah tahu. Orang yang ini, Allah akan jadikan sakit ketika dia minta penjagaan. Karena kalau dia sehat, begini, begini, begini. Allah maha tahu. Yang sebaliknya, kalau dia sakit, dia akan gak kuat dengan ujian. Sakit. Allah jaga dia, agar imannya tetap baik. Dengan tetap sehat. Dan sekian banyak perkara-perkara yang Allah tahu, kita tidak tahu. Sehingga barakallahu fikum, apapun yang Allah berikan kepada kita, terimalah dengan keridhaan. Sehat ataupun sakit, kaya ataupun miskin, apa yang Allah berikan, maka itu adalah kecukupan dari Allah SWT yang harus kita syukur. Mudah-mudahan di balik itu ada hikmah yang sangat besar, yaitu penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu, ucapan dalam hadis yang sedang kita bahas. Ihfazillah tajidhu tujah. Ini kalimat kedua. Kalimat pertamanya apa? Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah atau jagalah agama Allah, Allah akan menjaga. Yang kedua, ihfazillah tajidhu tujah. Jagalah Allah, niscaya kau akan dapati dia di hadapanmu. Tujah di hadapanmu. Wa fi riwayah amanak. Di depanmu. Maknahu kata Ibn Rajab rahimahullah, anna man hafidha hudud Allah wa ra'a huquqahu wajada Allah ma'ahu fi kulli ahwalih. Maknanya setiap dia menjaga atau setiap orang yang menjaga hukum-hukum Allah, yang tidak berani melanggar hukum-hukum Allah, wa ra'a huquqahu, memelihara hak-hak Allah, wajada Allah ma'ahu, dia akan dapati Allah selalu bersama dia. Di kulli ahwali. Jadi selalu di pihak dia. Dalam segala keadaannya. Haitsu tawajjaha yahutuhu. Dimanapun dia mengarah, Allah akan lindungi dia. Wa yansuruhu, akan tolong dia. Wa yahfadhuhu, Allah akan jaga dia. Wa yuwaffiquhu, Allah akan berikan taufik kepadanya. Wa yusaddiduhu, dan Allah akan luruskan dia. Inna allaha ma'al ladhina attaqaw. وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. Kata Allah dalam surat An-Nahl ayat 128, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا. Kalimat ma'a yang diterjemahkan bersama ini ada dua macam. Bisa ma'iyyatu dzat, bisa ma'iyyah dalam bentuk yang lain. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan hambanya, di dalam ayat ini adalah kebersamaan dari sisi keberpihakan. Allah bersama kalian, ay menolong kalian, membela kalian, ila akhir. Qala Qatadah, man yattaqillah yakun ma'ahu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bersama dia. Wa man yakunillahu ma'ahu, dan siapa yang Allah bersama dia, qama'ahul fi'ah allati la tughlab, maka niscaya dia akan famaahu. Afwan, bukan qamaahu. Famaahu al-fi'ah allati la tughlab. Maka niscaya orang tadi akan didampingi bersama golongan yang tak terkalahkan. Jadi para malaikat yang la tughlab, yang enggak akan terkalahkan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bersamanya. Dan siapa yang bersama Allah, maka berarti dia bersama tentara Allah yang tidak akan terkalahkan. Wal haris alladhi la yanam, berarti dia memiliki penjaga yang tidak pernah tidur. Allah Subhanahu wa taala la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, tidak dikenai rasa kantuk, tidak dikenai tidur. Maka berarti dia dijaga oleh yang tak pernah tidur. Wal hadi alladhi la yudhill, dan akan dibimbing oleh yang tidak menyesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibimbing yang tidak akan menyesatkan dia. Kataba ba'du salaf ila akhin lahu, diriwayatkan bahwa beberapa salaf menulis surat kepada saudaranya. Di antara isi suratnya, amma ba'du. Fa in kana Allah ma'aka faman takhaf. Isi suratnya kepada saudaranya, amma ba'du. Kalau Allah bersamamu, siapa yang kau takuti? Ini perlu takut sama siapa? Kalau Allah di pihak kita. Kalau Allah bersama kita, siapa yang kalian takuti? Gak akan ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana 'alaika faman tarju. Tetapi sebaliknya, kalau ternyata Allah murka kepadamu karena engkau melanggar syariat Allah, menentang jalan Allah, faman tarju? Siapa yang kau harapkan? Kalau musuhmu adalah Allah, siapa yang kau harapkan? Mengharapkan pada siapa yang bisa mengalahkan Allah? La ahad. Enggak ada siapapun. Maka diingatkan dengan dua perkara. Kalau Allah bersamamu, siapa yang kau takuti? Enggak ada yang perlu ditakuti. Tetapi kalau engkau jadi musuh Allah, siapa yang kau harapkan? Siapa yang kau harapkan? Enggak akan ada yang bisa membelamu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-ma'iyatul khassah, ini yang disebut dengan ma'iyah khusus, kebersamaan yang khusus. Karena ma'iyah juga dibagi dua, ma'iyatun khassah dan ma'iyatun ammah. Ma'iyatun ammah, Allah bersama seluruh manusia, itu adalah Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah mengawasi kalian, itu kebersamaan secara am. Tetapi kalau ma'iyatun khassah, Allah bersama orang yang takwa saja. Gak bisa diterjemahkan seperti tadi. Mengapa? Kalau dikatakan mengawasi, Allah mengawasi orang kafir juga. Kalau dimaknakan bahwa Allah mengetahui, melihat, Allah mengetahui orang kafir juga. Maka ma'iyatul khassah maknanya berbeda. Kalau ma'iyatul khassah maknanya pembelaan, pertolongan, dukungan. Seperti Allah katakan pada Musa dan Harun, inni ma'akuma, aku bersama kalian berdua. Artinya aku ada di pihak kalian. Nah, qala, dikatakan selanjutnya, al-madkurah fi qawlihi ta'ala li Musa, ini adalah kebersamaan khusus seperti yang Allah sebutkan kepada Musa dan Harun. La takhafa, jangan engkau berdua takut. Innani ma'akuma asma'u wa ara, karena aku ini bersama kalian berdua. Aku mendengar, aku melihat. Dan juga Musa berkata, inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersamaku ada Rabbku yang akan membimbingku. Ini makna ma'iyatun khassah, membela, menolong, berada di pihaknya, diberi taufiq, diberi bimbingan. Wa fi qaulin nabi li Abi Bakrin wa huma fil ghar, ma'iyatun khassah seperti ucapan Nabi kepada Abu Bakar ketika di gua. Ma dhannuka bitnaini Allahu thalithuhuma? Ya Abu Bakar, bagaimana perasaan kamu kalau ada orang berdua sedangkan Allah yang ketiga? Dan artinya jangan khawatir bahwa Allah bersama kita. La tahzan inna Allaha ma'ana. Jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran, ucapan Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, idhuma fil ghar, idh yaqulu, ketika berkata li sahibihi, pada sahabatnya, La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini makna pun khosoh, kebersamaan dengan makna pembelaan. Allah tidak membela orang kafir, Allah tidak membela munafikin, Allah tidak membela mereka. Tapi membela hanya orang-orang yang beriman. Ini khusus. Tapi kalau ma'iyah ammah, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Maka ini kebersamaan secara umum. Allah bersama seluruh manusia, mengawasi mereka, melihat mereka, mengetahui dengan detail, dengan rinci apa yang ada pada mereka. فهذه المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد. Maka معية khusus ini konsekuensinya atau yang terkandung di dalamnya adalah النصر pertolongan, والتأييد pembelaan, والحفظ penjagaan, والإعانة pertolongan. بخلاف المعية العامة berbeda dengan kebersamaan umum. Seperti yang tersebut dalam ayat-ayat lain, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'hum aina ma kanu. Tidaklah ada pertemuan tiga orang kecuali Allah yang keempatnya. Tidaklah ada pertemuan empat orang kecuali Allah yang kelimanya. Tidaklah pertemuan lima orang kecuali Allah yang keenam. Tidak yang lebih sedikit dari itu, tidak pula lebih banyak kecuali Allah bersama mereka. Pertemuan siapa? Tidak disebut. Menunjukkan apa? Am. Najwa salasatin dengan nakirah, tidak ada pertemuan tiga orang pun. Yani siapapun tiga orang, pasti Allah yang keempat. Tidak ada pertemuan empat orang kecuali pasti Allah yang kelima. Mau mukmin, kafir, munafik, siapapun. Berkumpul empat orang, Allah yang kelima. Ini ammah, umum. Siapapun dia, kalau ada pertemuan tersembunyi dimanapun, Allah tahu. Allah bersama mereka. Atau seperti kalimat, وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ. Mereka takut kepada manusia, tapi tidak takut kepada Allah. Padahal Allah bersama mereka. Ketika mereka bermalam dengan ucapan-ucapan yang Allah tidak ridho. Jadi pada malam itu orang munafikin berbisik-bisik dengan sesuatu yang Allah tidak ridho. Kata Allah, mereka takut pada manusia, sembunyi-sembunyi. Tapi enggak takut pada Allah. Padahal Allah bersama mereka. Ini maknanya bukan seperti tadi, bukan pertolongan pembelaan, tapi mengetahui. Fainal ma'iyah taqtadi ilmahu wattila'ahu wa muraqabatahu li'amalihim. Adapun ma'iyah ammah, kebersamaan secara umum, konsekuensinya yang terkandung dalamnya adalah ilmuhu, Allah tahu. Ittila'uhu, Allah melihat, mengawasi. Muraqabah, mengawasi. Allah maha tahu, Allah melihat, Allah mengawasi. Li'amalihim, amalan-amalan mereka. Apakah mukmin ataupun kafir, Allah awasi. Allah lihat perbuatan-perbuatan mereka. Fahiyya muqtadiyatun li takhwifil ibadi minhu. Dan tentunya ma'iyah ammah ini memberikan konsekuensi rasa takut para hamba bahwa Allah melihat kalian. Wal ma'iyatul ula, adapun ma'iyah yang pertama tadi, yaitu ma'iyah khassah, Allah bersama orang beriman, Allah bersama orang yang takwa, Allah bersama engkau wahai Musa. Ini makna khosoh. Maka maknanya hifdzul abdi, penjagaan. Wahyatatahu wa nasrahu. Allah lindungi, Allah liputi, Allah tolong. Faman hafadallah wa ra'a huquqahu. Siapa yang menjaga agama Allah dan siapa yang menjaga hak-hak Allah, wajadahu amamahu. Dia akan dapati Allah di hadapannya, bersamanya. Di kulli hal, dalam segala keadaan. Fasta'nasabihi. Maka dia akan merasa tenang dengan kebersamaan Allah SWT. Wastagna, merasa cukup dengan Allah. An khalqihi, tidak butuh makhluk-makhluknya. Kama qala fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis, afdalul iman an ya'lam al-'abdu anna Allah ma'ahu. Setinggi-tinggi iman adalah seorang hamba mengetahui bahwa Allah bersamanya dimanapun dia berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.